من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ayol ikhwah, para pendengar Roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita, meneruskan tentang pintu-pintu masuknya kemaksiatan. Di mana kemarin sudah kita membahas yang kedua, yaitu al-khatarat, pemikiran-pemikiran yang buruk. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, yaitu al-lafadzat, yaitu ucapan-ucapan. Amma al-lafadzat, kata beliau, adapun lafadzat, fahifdhuha bi alla yakhruja lafdhatan dha'i'ah. Menjaganya adalah dengan cara apa? Yaitu agar tidak keluar ya dari mulutnya tersebut ya ucapan yang sia-sia. Bialla yatakallama illa fima yarju fihi ribha waziyadata fi dinihi. Yaitu dia tidak berbicara kecuali apa yang ia harapkan di situ ada keuntungan dalam agamanya. Ya. Dia berusaha. Ketika dia berbicara, ketika dia berucap, ketika dia apa saja yang dia katakan, berusaha bagaimana ya ucapannya tersebut memberikan keuntungan dalam agamanya. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمْ بِالْكَلِمَةِ نَظَرْ هَلْ فِيهَا رِبْحٌ وَفَائِدَةٌ أَمْ لَا. Ya, apabila ia ingin berbicara, ya, dia berpikir terlebih dahulu, apakah pembicaraannya tersebut ada keuntungan agamanya atau tidak. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رِبْحٌ أَمْسَكَ عَنْهَا. Ya, kalau ternyata tidak ada keuntungannya, maka ia pun diam. Ya, wa in kana fiha ribhun, kalau ternyata ada keuntungannya, dia pun melihat kembali. Hal tafutu biha kalimatun arbah minha. Apakah ketika ia mengucapkan kata-kata yang beruntung tadi, ya, menyebabkan ia meninggalkan kata-kata lain yang lebih beruntung atau sikap lain yang lebih beruntung? Maka pada waktu itu butuh kepada kefaqihan. Ya. Ketika kita mau berbicara, kita berpikir dulu, apakah ucapan atau kata-kata kita ini akan menimbulkan keuntungan atau tidak. Kalau ternyata untung, dilihat. Ya. Kira-kira kalau saya mengatakan perkataan ini, apakah menyebabkan saya akan menyebabkan kehilangan yang lebih menguntungkan atau tidak? Subhanallah. Maka dari itulah ikhwatal Islam, ya, seorang hamba yang menginginkan keuntungan dunianya berusaha untuk apa menjaga lisannya itu, sehingga pada waktu itu dia tidak menyia-nyiakan ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya, karena ya gerakan lisan itu adalah hakikatnya menunjukkan apa yang ada pada hatinya. Iya, gerakan lisan itu menunjukkan pada apa yang ada di hatinya. Iya, makanya Yahya bin Mu'adz berkata, al-qulubu kal-qudur taghli bima fiha wa al-sinatuha magharifuha. Ya, hati itu bagaikan bejana yang apa mendidih air yang ada di dalamnya, dan lisan itu bagaikan ya mikrofah penyuknya, ya. Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa masalah menjaga lisan ini, ya akhi, merupakan perkara yang sangat besar sekali. Di mana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kebanyakan apa saja yang bisa memasukkan manusia ke dalam api neraka, maka Rasulullah SAW bersabda, al-fam wal farj, ya, mulut dan kemaluan. Hadis itu datang Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis itu hadis yang sahih. Tirmizi berkata hadisun sahih. Demikian pula ya akhal Islam. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Mu'adz bin Jabal ya tentang tiang agama, tentang puncaknya agama dan kepalanya, beliau pun bersabda, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih?" Maukah aku kabarkan kepadamu tentang kunci semua itu? Ya, maka kemudian Mu'adz pun berkata, "Mau hai Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya, ya memegang lidahnya dan berkata, "Kuffa 'alaika hadza." Tahanlah ini. Ya, kemudian Mu'adz berkata, "Wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih." Apakah wahai Rasulullah kita akan disiksa gara-gara ucapan yang kita ucapkan? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Wahal yakubbun nasu ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu. Wahal yakubbun nas ala wujuhihim." Ya, atau wahal yakubbun nas ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah, ya bukankah kebanyakan yang menelungkupkan manusia di atas wajah-wajah mereka nanti pada hari kiamat, ya, adalah merupakan hasil ucapan dan lidah mereka. Ikhwatul Islam, maka sungguh aneh. Kata Ibnu Qayyim, "Annal insana yahunu alaihi at-tahaffudhu wal-ihtirazu min aklil haram wal-dhulmi wal-zina was-sariqah wa syurbil khamri wa minan nadharil muharram wa ghairi dhalik wa yas'ubu alaihi at-tahaffudhu min harakati lisanih." Sungguh sebuah keanehan dan keajaiban, kata beliau, seorang manusia dia masya Allah mampu untuk apa? Tidak makan yang haram, tidak berbuat zalim, mampu untuk tidak berzina, tidak mencuri, tidak minum arak, tidak melihat yang haram. Tapi ternyata sulit sekali ya menjaga lisannya untuk berbicara hal-hal yang tidak-tidak. Hatta tarar rajula yusharu ilaihi bid-dini waz-zuhdi wal-ibadah, kata beliau. Sampai-sampai kamu lihat ya seseorang yang masya Allah agamanya, yang masya Allah kuat di agamanya, kezuhudan dan ibadahnya, ternyata apa? Yatakallam bil kalimat min sakhatillah la yulqi laha balan. Terkadang ia berucap dengan kata-kata dari kemurkaan Allah. Dia menganggap itu apa enteng. Padahal satu kalimat yang enteng itu ternyata membuat dia itu apa? Ditelungkupkan dalam api neraka sejauh antara langit, antara timur dan barat. Ya. Berapa banyak, kata beliau, orang yang masya Allah wara', dia sangat takut untuk berbuat fahisyah dan kezaliman, sementara lisannya mudah ya untuk menikam kehormatan-kehormatan manusia dan orang yang baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Tidak peduli apa yang ia ucapkan, seakan-akan menggibah mereka itu sesuatu yang ringan di lisannya. Allahu Akbar. Makanya ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkisahkan kepada kita dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Jundub bin Abdullah, ia berkata ya, qala rajulun, ni bahwa ada seorang laki-laki berkata, "Wallahi la yaghfiru li fulan," demi Allah, Allah tidak akan ampuni si fulan. Maka Allah pun berfirman, "Man dhal ladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan?" Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan ampuni si fulan? Qad ghafartu lahu ahbattu 'amalak. Sungguh aku telah ampuni si fulan dan membatalkan amalanmu itu. Ya. Lihat. Ya, kisah ini disebutkan dalam hadis lain. Kata Rasulullah, dahulu ada dua orang yang berteman. Yang satu ahli ibadah, soleh orangnya. Yang satu suka ya terkadang jatuh kepada maksiat. Suatu ketika ahli ibadah ini melihat temannya berbuat maksiat, dinasihatinya temannya itu. Ya. Kemudian kedua kalinya ia melihat lagi temannya berbuat maksiat, dinasihatinya temannya itu. Suatu ketika kembali dia melihat temannya berbuat maksiat, akhirnya marahlah si ahli ibadah ini. Lalu ia pun berucap dengan ucapan, dengan kata-kata yang dianggap itu ya enteng. Dia berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni si fulan itu. Ya. Karena dia kesal, padahal dia tahu Allah itu Maha Pengampun. Tapi dia apa-apa yang terjadi, dia berucap, demi Allah, dia Allah tidak akan ampuni si fulan. Maka Allah berfirman kepada orang ini, man dalladhi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan? Ya, siapa yang apa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan ampuni si fulan? Sungguh aku telah mengampuni dosa si fulan dan membatalkan amalanmu, hai ahli ibadah. Allahu Akbar, ya akhal Islam. Ya. Maka betapa pentingnya kita menjaga lisan kita ini. Ya, kalau ya itulah memang kenyataan, kalau banyak ya ikhwah saudara-saudara kita yang mereka itu mampu ya menahan dari apa pandangan yang tidak-tidak, mampu menjaga kemaluannya, mampu untuk tidak makan yang haram, tidak berzina, tapi ternyata ia tidak mampu ya untuk menahan lisannya sendiri. Padahal ingatlah bahwasannya ya lisan itu sangat berbahaya sekali. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi biha balan." Ya, yahwi biha fi nari jahannam. Wa inda Muslim, innal abda la yatakallam bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fi nari ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Seorang hamba berucap dengan kata-kata, dengan kalimat dari keriduan Allah yang ia menganggapnya itu remeh, ternyata gara-gara kalimat itu Allah angkat derajat yang tinggi. Dan seorang hamba berucap dengan kata-kata dari kemurkaan Allah yang dianggap remeh, ternyata dengan kata-kata itu ia dimasukkan ke dalam api neraka. Dalam riwayat Muslim, seorang hamba berucap dengan kata-kata yang ia tidak jelas padanya, artinya tidak memikirkannya. Gara-gara perkataan tersebut ia pun terpleset dan jatuh ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Ikhwatul Islam, ya, hanya karena gara-gara satu kata yang dia menganggapnya remeh atau dia ya sembarangan mengucapkannya, akhirnya dia dimasukkan ke dalam api neraka sejauh apa timur dan barat. Sungguh merugi ya akhwatul Islam, berarti sungguh sangat bahaya ya masalah lisan itu. Ikhwatul Islam, dalam suatu hadis disebutkan bahwa ada seorang laki-laki mati syahid pada hari Uhud. Ya. Dan ditemukan di perutnya itu batu yang diikat karena saking laparnya. Kemudian ibunya pun ya mengusap atau mengambil batu. Ya. Dan berkata, selamat wahai anakku, engkau akan masuk surga. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wa ma yudriki, apa pengetahuanmu hai ibu? La'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni, wa yamna'u ma la yadhurruh. Ya. Barangkali dia mengucapkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya. Atau dia mencegah apa-apa yang tidak bermudarat. Dan ini juga sesuai dengan sebuah hadis yang sahih juga. Ya, ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, dan Rasulullah SAW bersabda, Ya abshir ya Ubay, bergembiralah wahai Ubay. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ibunya berkata kepada Ka'ab ini, ya kepada dia, kepada anaknya, hani'an laka bil jannah, hai anakku, selamat engkau masuk surga. Maka kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ibunya, wa ma yudriki, apa pengetahuanmu bahwa ia akan masuk surga? La'allahu kana yatakallam fi ma la ya'ni, ya mungkin saja ia berucap dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya, ya, atau berucap dengan kata-kata yang membuat dia itu masuk ke dalam api neraka. Subhanallah, ikhwatul Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Kata Rasulullah, di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya. Ya. Kebaikan atau tanda kebaikan seorang hamba, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat sama sekali untuk hidupnya. Akhal Islam. Jadi, ya, lisan adalah merupakan perkara yang banyak orang tidak memikirkannya. Dahulu para salaf begitu sangat menghisab dirinya, di mana disebutkan dalam sebuah kisah dari ulama salaf terdahulu bahwa ada seorang ulama salaf yang bermimpi. Ia bertemu dengan ulama yang lainnya. Lalu ia bertanya kepada teman yang sudah meninggal tersebut, ya, bagaimana keadaanmu? Kemudian, ya, temannya itu berkata, aku diberhentikan pada suatu kata yang telah aku ucapkan dahulu waktu di dunia. Yaitu aku pernah berucap, ya, betapa butuhnya manusia kepada hujan. Lalu dikatakan kepadaku, apa pengetahuanmu? Aku lebih tahu kemaslahatan hamba-hambaku. Ya. Makanya gerakan lisan itu adalah gerakan yang paling mudah, ya akhi. Tapi juga mudaratnya berbahaya sekali. Ya. Berkata ba'du salaf, kullu kalam ibni Adam alaihi illa la lahu. Setiap ucapan anak Adam itu adalah bahaya untuknya, kecuali illa ma kana minallah wa ma walah, kecuali yang berasal dari Allah atau yang semisal dengan itu. Di mana Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menahan lisannya dan berkata, hada auradanil mawarid, ya, sesungguhnya lisanku ini akan mencemplungkan aku ke dalam api-api neraka. Karena akhi, ucapan itu adalah tawanan. Apabila ternyata ia keluar dari mulutmu, ya, maka engkaulah yang akan ditawan olehnya. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah ia berucap dengan ucapan-ucapan kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat lagi mengawasi. Ya, sehingga dicatat semua ucapan yang keluar dari lisannya tersebut. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan, wa fil lisani afatani azimatan. Ya, pada lisan itu ada dua penyakit yang besar. In khalusa min ihdahuma, kalau ia selamat dari satu penyakit, lam yakhlus minal ukhra, belum tentu ia selamat dari penyakit yang kedua. Apa itu afatul kalam wa afatus sukut? Yaitu penyakit berbicara dan penyakit diam. Ya. Qad yakunu kullu minhuma a'zam ithman min al-ukhra fi waqtiha. Terkadang setiap dari itu, ya, baik berucap ataupun diam, ternyata lebih besar dosanya daripada yang lainnya pada waktu itu. Orang yang diam dari kebenaran, dia adalah bagaikan setan yang bisu. Dia bermaksiat kepada Allah. Ya, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berucap dengan kebatilan, dia adalah hakikatnya syaitan yang berbicara, bermaksiat kepada Allah. Ya. Adapun orang-orang yang meniti jalan yang lurus, kafu alsinatahum anil batil, mereka menahan lisan mereka dari kebatilan. Ya, mereka tahu kapan dia diam, kapan dia berbicara. Makanya ya salah kalau misalnya ada orang ya dalam masalah kebenaran dia diam, tapi masalah kebatilan malah dia ngomong. Ya, ucapan lisan ini berbahaya sekali ya akhal Islam. Maka dari itulah orang yang selamat adalah yang senantiasa menjaga lisannya. Kemudian pintu yang keempat, ia adalah langkah-langkah. Maka tentunya kita berusaha menjaga langkah kita, ya akhi, jangan sampai melangkahkan kaki kita kecuali yang ada di situ pahalanya. Ya. Kalau ternyata di situ tidak bernilai pahala, lebih baik dia duduk saja daripada dia berjalan tapi ternyata tidak bernilai pahala, apalagi itu yang niatnya untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi aneh memang banyak ya akhi di zaman sekarang itu. Saudara-saudara kita kaum muslimin, ya kalau melangkah untuk lari pagi, Masya Allah enteng. Ya terkadang berjalan 10 kilo pun tak peduli. Tapi kalau untuk berjalan menuju masjid di pagi hari, ketika azan dikumandangkan terasa berat sekali, padahal pahalanya, nilai pahalanya di sisi Allah besar sekali. Ikhwatul Islam. Nah ini, ya. Yang pertama adalah kata-kata, yang ketiga ini ya, dan yang keempat adalah langkah. Dua perkara ini diisyaratkan dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang rahman itu siapa? Yaitu yang berjalan di atas bumi dalam keadaan dia hauna, merendahkan hatinya. Apabila orang-orang jahil mengajak mereka berbicara, mereka pun berkata dengan kata-kata yang selamat. Jadi sini Allah mensifati dengan dua sifat. Ya siapa ibadur rahman itu? Yaitu yang istiqamah dalam lafadznya dan istiqamah dalam langkah kakinya. Ya. Dia berjalan di muka bumi bukan dengan kesombongan. Dia berjalan di muka bumi bukan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dia pun juga ya menjaga lisannya dengan yang lebih selamat. Ketika orang-orang jahil itu mengajak bicara mereka dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, mereka membalasnya dengan ucapan-ucapan yang selamat. Maka ikhwatul Islam, itulah merupakan sifat daripada ibadur rahman. Ikhwatul Islam. Kemudian kita ya membahas tentang masalah obat daripada segala macam penyakit yang kronis seperti itu. Penyakit berupa maksiat, zina, ya, demikian pula liwat, demikian pula berbagai macam penyakit-penyakit yang menimpa. Ya, karena memang buku ini ditulis, ya, karena adanya pertanyaan kepada Ibnu Qayyim tentang orang yang ditimpa penyakit maksiat. Dan ia tidak mampu untuk meninggalkan maksiat itu. Dia terus-menerus berbuat maksiat. Ya, akhirnya dia pun bertanya kepada Ibnu Qayyim bagaimana caranya agar dia bisa melepaskan dirinya dari perbuatan maksiat. Kata beliau, fa in qila fa hal ma'a hadha kullihi dawa'un li hadha da'il 'udhal. Kalau dikatakan apakah dia beserta semua ini ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang kronis ini, ya, wahal min tariqin qasidin ila taufiq, apakah masih ada jalan yang mengantarkan kepada taufik Allah? Maka kemudian beliau berkata, wala alla hadha huwa al-maqsudu bisu'al al-awwal alladhi waqa'a 'alayhi al-istifta. Ya, mungkin adalah ini maksud daripada pertanyaan yang ya dia mintai fatwanya. Dia menginginkan obat dari penyakit yang sedang menimpanya. Qila na'am. Maka dijawab kepada orang ini, ya, ada obatnya. Ya, jawabannya adalah sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa ja'allahu dawaan. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah jadikan untuknya obatnya. Ada yang tahu dan ada yang bodoh. Ya. Wal kalam fi dawa'i da'in ta'alluqil qalbi bil mahabbatil hawaiyah min tariqain. Adapun pembicaraan mengenai obat yang itu adalah merupakan obat penyakit ketergantungan hati kepada cinta yang berupa hawa nafsu. Ya, apa obatnya? Kata beliau, ahaduhuma, yang pertama, hasmu madatihi qabla husuliha, mencegah sebelum terjadi. Ya, mencegah sebelum terjadi. Wathani qal'uha ba'da nuzulihi, yang kedua adalah mencabutnya setelah terjadi. Ya, menghilangkan setelah terjadi. Wakilahuma yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Dan dua-duanya ini, kata beliau, sebetulnya mudah, tapi ya buat orang yang Allah berikan kemudahan padanya. Wa muta'adzirun ala man lam yu'inhu Allah, dan berat buat mereka yang tidak ditolong oleh Allah. Fa inna azimatal umuri biyadai, karena segala macam ya tali kekang segala macam urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang apa jalan yang bisa mencegah terjadinya ya penyakit tersebut? Kata beliau, yang pertama ada dua perkara. Fa amma tariq al-mani' min husuli hadha ad-dawa' fa amran. Ya, dua perkara. Apa itu? Yang pertama, ahaduhuma ghaddul basar, yaitu menahan pandangannya. Sebagaimana yang telah disebutkan. Kemudian di sini beliau ya membawakan manfaat-manfaat menahan pandangan. Kata beliau, wa fi ghaddil basar iddatu manafi'. Ya. Ada beberapa manfaat dari apa? Dari menahan pandangan. Ahaduha, yang pertama, annahu imtisalu li amrillah alladhi huwa ghayatu sa'adatil abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Falaysa lil abdi fi dunyahi wa akhirati anfa' min imtisali awamir rabbihi tabaraka wa ta'ala. Yaitu dalam rangka mempraktikkan perintah Allah. Mempraktikkan perintah Allah, yaitu merupakan puncak kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupannya, di dunia dan di akhiratnya. Ya, tidak ada bagi hamba di dunia dan akhiratnya, tidak ada yang lebih bermanfaat dari mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bahagia di dunia dan akhirat kecuali dengan mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini manfaat yang pertama, yaitu dalam rangka mempraktikkan perintah Allah. Asaniyah, yang kedua, annahu yamna'u min wusuli atharis sahmil masmum. Bahwa ya, menundukkan pandangan adalah mencegah sampainya panah beracun yang dilemparkan oleh syaitan itu. Karena ya, pandangan itu bagaikan panah daripada panah-panah syaitan. Maka apabila seseorang menundukkan pandangannya, maka Allah akan jaga ia, sehingga akhirnya panah itu pun tidak sampai kepadanya. Asalisah, manfaat yang ketiga, akhi, dari apa menundukkan pandangan, annahu yuwarrisul qalba ya unsan billahi wa jam'ahu alaih. Karena sesungguhnya menundukkan pandangan itu mewariskan ke dalam hati apa? Ya, kedekatan kepada Allah. Dia merasa ya nikmat ketika berzikir kepada Allah. Berbeda dengan orang yang apa? Ya, melemparkan pandangannya kepada apa saja yang dimurkai oleh Allah. Karena itu bisa ya memecah-mecah hati seorang hamba. Itu bisa menjadikan dia jauh dari hamba. Ya, dan tidak ada sesuatu yang paling berbahaya buat hati seorang hamba dari apa? Dari pandangannya yang ia lemparkan ke mana saja. Fa innahu yurisul wahsyah bainal abdi wa rabbih. sebab ya mata yang tidak dijaga itu akan menyebabkan dan menimbulkan kesenjangan antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Ya, orang yang senantiasa menjaga pandangannya itu terasa nikmat ketika berzikir kepada Allah. Tapi orang yang masya Allah jelalatan sana sini, tidak pernah ia tahan pandangannya itu, ketika ia berzikir kepada Allah terasa ya tidak enak, apa gersang dan yang lainnya. Ia berat di lisannya, kelu ia untuk berucap. Kemudian manfaat yang keempat kata beliau dari menahan pandangan, annahu yuqawwil qalba wa yufrihuhu, bahwa ia itu memperkuat hati seorang hamba dan menjadikan dia bahagia. Ya, sebaliknya orang yang matanya jelalatan itu menjadikan hatinya lemah dan menjadikan ia itu apa bersedih hati. Kemudian ya akhi, manfaat yang kelima, annahu yalbasul qalba nura, bahwa ya menundukkan pandangan itu memakaikan kepada hati pakaian cahaya. Sebagaimana ya mata yang jelalatan itu menjadikan hatinya itu memakai pakaian kegelapan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, makanya ketika Allah menyebutkan tentang perintah untuk ghadul basar, ya, dalam surat An-Nur, kemudian beberapa ayat setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Artinya permisalan cahaya yang ada di hati seorang hamba, seorang yang mukmin, ya, yang senantiasa mempraktikkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, apabila ia telah bercahaya hatinya, ya, akan datanglah utusan-utusan kebaikan kepadanya dari setiap penjuru. Sebagaimana apabila hati seorang hamba telah hitam kelam, akan datang kepadanya apa? Ya, utusan-utusan bencana dan keburukan dari setiap tempat. Kemudian ikhwatul Islam, faedah yang keenam, ya, orang bagi orang yang menahan pandangannya, annahu yurithu firasatan sadiqah yumayyizu biha bainal haqqi wal batil was-sadiqi wal kadhib, ya, bahwa ia mewariskan firasat yang benar. Dengan firasat itu ia bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dengan firasat itu dia bisa membedakan antara kejujuran dan kedustaan. Ya. Berkata seorang ya yang bernama Syuja' Al-Karmani, "Man 'ammara dhahirahu bittiba'is sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu 'anil maharim wa kafa nafsahu 'anil syubuhat wa ghtadha bil halal lam tukhti' lahu firasah wa kana syuja'an la tukhti' lahu firasah." Kata beliau, siapa yang memakmurkan lahiriahnya dengan mengikuti sunnah, dan barang siapa yang memakmurkan batinnya dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, ia pun menundukkan pandangannya dari yang haram, mencegah dirinya dari syubhat, dan ia senantiasa memakan yang halal, maka tidak akan pernah salah firasatnya itu. Ya, karena memang ya akhi, Allah Subhanahu wa taala membalas bagi seorang hamba sesuai dengan jenis amalannya. Siapa yang meninggalkan sesuatu ya karena Allah, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Ya, orang yang meninggalkan tidak melihat ya wanita-wanita cantik yang haram baginya, Allah gantikan dengan apa? Kemanisan di hatinya, sehingga pada waktu itu ya hatinya merasa takut kepada Allah. Sehingga pada waktu digantikan oleh Allah dengan ketakwaan, dan dia pun bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang senantiasa menundukkan pandangannya dari keharaman-keharaman Allah, Allah akan gantikan ya dengan cahaya yang ada di matanya tersebut. Allah akan bukakan kepadanya pintu ilmu dan iman. Demikian pula ya ma'rifah, firasat yang benar. Ya, yang itu merupakan hasil daripada cahaya mata seorang hamba. Kemudian keuntungan yang ketujuh akhi, annahu yurisul qalba thabatan wa syaja'atan wa quwatan. bahwa mendukan pandangan itu mewariskan kepada hati kekokohan, kekuatan hati, keberanian. Ya. Sehingga Allah pun tolong ya antara dua perkara, yaitu ya kekuatan apa pertolongan dari Allah dan kekuatan hujjah. Ya Sultanun Nasrah Nusrati wal Hujjah wa Sultanil Qudrati wal Quwwah. Ya kekuatan pertolongan dan hujjah dan kekuatan ya kemampuan dan kekuatan. Sehingga pada waktu itu Masya Allah orang seperti ini ya yang senantiasa menahan pandangannya, yang senantiasa ia takut kepada Allah dan tidak melihat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah gantikan dengan hal yang dengan kekuatan hatinya sehingga hatinya pun dan matanya pun ya melihat dengan tajam menjadikan takut ya orang-orang yang apa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 ya akhi. Faidah menundukkan pandangan kata beliau. Annahu yasuddu ala syaitan madkhalahu ila al-qalbi. Bahwa ia menutup setan agar tidak masuk ke dalam hati. Sebab ya setiap pandangan yang ia pandang itu menyebabkan setan masuk di situ. Yang kemudian mempermainkan hatinya, dipermainkan syahwatnya. Ya, kalau sudah seperti itu kemudian apa dia pun berpikir yang tidak-tidak. Yang kemudian apa na'udzubillah diikuti dengan lafaz-lafaz lalu kemudian diikuti dengan langkah-langkah. Iya dan billah. Kemudian faedah yang ke-9. Annahu yufrighul qalba lil fikrah fi masalihihi wal istighali biha. Bahwa menahan pandangan itu menjadikan hati seseorang itu bersungguh-sungguh dalam memikirkan kemaslahatan bagi dirinya. Berbeda dengan orang yang jelalatan matanya, ia akan menjadi lupa untuk kemaslahatan dirinya. Akhirnya apa? Ya sibuk dengan mikirin yang enggak-enggak. Ya, biasanya pikiran yang enggak-enggak itu dari apa? Dari mata yang tidak ditahan. Ya demikian pula ikhwatul Islam, orang yang menahan pandangannya, dia pun akan sibuk berpikir hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Untuk agamanya. Yang bisa mendatangkan keriduan Rabbnya. Ya. Wa itlaqul basar yunsihi dhalik wa yahulu bainahu wa bainahu fa yanfaritu alaihi amruhu wa yaqa'u fi ittiba'i hawah wa fil ghaflati an dhikri rabbih. Sementara matanya yang tidak dijaga itu menyebabkan dia lupa bahkan menghalangi antara ia dengan kebaikan. Ya. Sehingga akhirnya apa kacau perkara urusannya tersebut. Akhirnya pun dia pun jatuh dalam mengikuti hawa nafsunya. Kemudian ia pun lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, faedah yang ke-10. Bahwa antara mata dan hati itu ada hubungan yang erat. Ya. Di mana antara mata dan hati itu bisa menyebabkan kemaslahatan untuk hatinya atau kemudaratan untuk hatinya. Ya. Hati yang rusak menyebabkan mata rusak. Ya, apabila mata sudah rusak, maka hati pun semakin rusak. Maka ya harus dijaga ini hatinya, matanya tersebut. Sehingga ketika matanya dijaga, hatinya pun akan semakin bening. Maka ikhwatul Islam ini yang beliau sampaikan ya berupa apa faedah-faedah daripada menahan pandangan. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya mengenai pembahasan daripada kitab Ad-Da'wah Dawa ini. Nah, ikhwatul Islam para pendengar Radio Roja, demikian sesi materi untuk kesempatan pagi hari ini dari kitab Ad-Da'wah Dawa yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafidhullah. Kita akan membuka sesi tanya jawab, namun kami akan jeda terlebih dahulu dengan satu jeda yang berikut ini. Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا كلام الله رجاء راديو دعوة السنة والجماعة Hotel Islam, kami buka untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dari mana Ibu? Dari Umum Fadil. Iya. Silakan. Ustaz, mau tanya, misalkan itu kan tadi dari mata ya, pandangan untuk menjaga pandangan, larinya ke hati, lalu pikiran kan Ustaz, begitu menyambung seperti itu Ustaz? Iya, biasanya. Ya, dari mata itu akan menyebabkan pemikiran ke hati itu. Untuk misalnya untuk pencegahan dan pengobatannya gimana Ustaz? Pencegahannya yaitu ditahan pandangan matanya. Kemudian dia segera banyak berzikir kepada Allah dan menyibukkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Iya. Dengan berzikir, lebih banyak berzikir dengan mengingat Allah gitu. Betul. Iya. Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami angkat lagi di line telepon setelah Ummu Fadil di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau menanyakan ini. Tadi saya menyampaikan diam terhadap kebenaran itu adalah setan yang bisu ya. Nah, dalam fikuh dakwah saya pernah mendengar seorang ustaz menyampaikan bahwa tidak semua kebenaran itu harus disampaikan. Nah, yeah. Bagaimana cara menggabungkannya Ustaz? Tidak bertentangan, Ibu. Iya. Yeah. Yeah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah diam dari kebenaran yang harus disampaikan. Dalam artian ketika dia menyampaikan tersebut, ya jelas tidak mengandung dan tidak mengundang mudarat yang lebih besar. Kalau ternyata yang harusnya dia berbicara dia malah diam, itu maksudnya beliau ya. Yang harusnya dia berbicara dia malah diam, itu adalah syaitan yang bisu. Tapi kalau misalnya ya kebenaran yang dia sampaikan menyebabkan dan menimbulkan atau mengundang mudarat yang lebih besar, maka diamnya tersebut ya jelas itu bermanfaat dan itu ya, tidak tercela, bahkan itu menjadi sebuah pujian buat dia. Nah. Dari Abu Saifan di Cilengsi, Ustaz barakallahu fik, seperti apakah merealisasikan menjaga pandangan jika kita berhadapan dengan pekerjaan jual beli yang di dalamnya ada wanita, demikian Ustaz. Tentu ya akhi, menundukkan pandangan atau kita alihkan pandangan ke ya barang-barang yang sedang kita jual. Ya, kita liatin aja pan, misalnya kita menjual apa, ya kita lihat barangnya, kita lihat-lihat ini barangnya, kita perlihatkan bahwa barangnya ini misalnya ya tidak ada aibnya atau gimana-gimana ya, jangan mandangin wajah perempuan itu. Ini ya, ini apa, nawarin barang malah itu pandangin wajahnya, gimana ini? Bukan jualan itu namanya. Iya. Demikian Abu Saifan, semoga bermanfaat. Kita angkat pertanyaan dari pendengar di Lenteng Agung. Ustaz, untuk menahan pandangan bagi anak susah sekali. Apakah ada atau bagaimanakah bacaan atau doa untuk kita agar selalu mengingat bahwasannya yang kita pandang sangatlah terlarang, demikian. Jazakallah khair. Ya, tentunya untuk seperti itu menghadirkan ya, pertama tentang mudarat yang akan ditimbulkan dari pandangan. Ya, ketika antum menghadirkan ke dalam hati antum kalau ana memandang ini akan menimbulkan berbagai macam mudarat, selain dosa pun akan merusak hati. Ya, maka antum insya Allah diberikan kekuatan dan juga ya mohon kepada Allah sambil terus ya berdoa kepada Allah diberikan kekuatan dan istiqamah. Ini juga memikirkan tentang keuntungan yang antum ya dapatkan dari apa menahan pandangan itu. Ini seperti itu harusnya antum senantiasa menghadirkan ke dalam hati antum tentang ya mudarat yang ditimbulkan dari apa. Ya, tidak menahan pandangan tersebut. Ini harus ada mujahadah, ya harus ada apa namanya usaha yang kuat, mujahadah dan berjihad melawan diri kita. Sebab kalau kita ini lemah, ya syaitan akan semakin kuat dan semakin menguasai kita. Dan tentu ya antum tidak rela kalau ternyata syaitan akan semakin menguasai hati antum. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, kalau Bapak Ustaz. Ya, dari mana, Pak? Ya, Tommy dari Cakung, Pak. Silakan, Pak. Mau menanyakan Pak Ustadz bagaimana dengan menahan, kaitannya dengan menahan pandangan, dengan memandang saudari kita muslimah yang menggunakan sudah menutup aurat, apakah kita tetap tidak diperbolehkan memandang wajahnya walaupun ya tidak ada perasaan syahwat di situ. Itu mohon penjelasannya, Ustadz. Tetap tidak ya, tetap ya, walaupun dia sudah tidak memakai jilbab yang rapi, tetap kita tidak boleh memandangnya. Sebab ayat Al-Quran yang disebutkan waqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, ya, katakan kepada kaum mukminin untuk apa menundukkan pandangan mereka, itu di zaman siapa? Di zaman para sahabat, di mana para sahabat menutup ya aurat-aurat mereka, ya, karena setan wanita itu ya pergi dan datang itu dengan membawa syaitan yang bisa menghiaskan kepada mata kita. Walaupun ya kita mengklaim kita tidak ada syahwat pada waktu itu, tetap kita jaga dalam rangka apa? Ya menutup segala macam kemungkinan ataupun pintu-pintu yang bisa menjerumuskan ke dalam maksiat. Nah. Nah. Demikian Bapak Tommy di Cakung, kita angkat kembali di 8236543. Assalamualaikum. Salam. Iya, silakan Ibu dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bu. Siti, Pak. Iya. Iya, silakan. Umur saya 56. Kok rasa ketakutan ini semenjak saya sendiri, kok enggak bisa disembuhin dengan baca apa juga. Ketakutan dari apa, Bu? Enggak tahu, enggak beralasan itu. Kalau mau itu tidur dari susah. Tidur susah. Iya, enggak ada anak. Anak banyak, tapi karena saya udah enggak punya suami itu. Rasanya kayak ketakutan, enggak ingin punya suami lagi Pak Ustadz, enggak, saya pengennya sendiri, tapi dengan keadaan tenang gitu. Saya cukup Ibu ya. Bagaimana saya harus baca? Iya, terima kasih Bu, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Yang pertama Ibu hendaknya menjaga zikir-zikir kepada Allah. Ya, zikir pagi sorenya, ya zikir ketika mau tidur, bangun tidur, itu selalu dijaga zikir-zikir seperti itu. Ya. Sebab zikir itu bermanfaat sekali ketika ya dari apa untuk menghilangkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, ini penting. Kemudian juga yang kedua, banyak-banyak membaca Al-Qur'an dengan terutama surat Al-Baqarah. Ya, kemudian yang ketiga yaitu berusaha untuk apa namanya? Ya bertawud, ya berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Karena syaitan itu terus memberikan ya rasa-rasa yang tidak-tidak terhadap diri kita, rasa takut yang tidak-tidak, ya. Ini semua tidak beralasan. Dan juga ibu harus mempunyai keyakinan bahwa ya jin atau para syaitan itu akan terus berusaha untuk menggoda manusia dengan berbagai macam cara, di antaranya dengan rasa takut itu. Ya, sebab ya kalau kita takut kepada syaitan, syaitan akan semakin berani kepada kita. Tapi kalau kita berani kepada syaitan, syaitan akan menjadi ciut. Makanya butuh kepada kekuatan hati dan tawakal kepada Allah dan terus memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan hati ibu. Ya, terutama jangan lupa dengan banyak-banyak salat tahajud, ya, banyak-banyak disibukkan dengan membaca buku yang bermanfaat. Ya. Ya, saya kira mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ibu yang kekuatan hati dan dihilangkan dari hati ibu itu rasa takut. Naam. Baik. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan, Ibu. Ini Pak Ustaz, ana alhamdulillah diberi ketenangan pandangannya sama Allah. Tapi ketika ana sedang mengalami kesulitan itu kan otomatis meminta bantuan orang lain. Nah, ketika itu suka ada pemikiran gitu Pak Ustaz, seuzon gitu sama orang yang bantuan itu, apa orang ini ikhlas, terpaksa atau bagaimana, itu suka ada perasaan kayak gitu Pak Ustaz. Ana ini selalu laki-laki maksudnya. Siapapun sekitar ana gitu, kalau ana ingin minta tolong gitu. Ana ini ada pemikiran suka membebani orang lain gitu itu. Pemikirannya itu bagaimana Pak Ustaz, yang seharusnya yang terbaik gitu. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Pertama, ya ukhtil muslimah, ya waffaqakillah, bahwa kewajiban kita adalah berbaik sangka kepada setiap seorang muslim. Sebab kita tidak boleh ya mengerek mereka-reka yang ada di dalam hati seorang hamba. sebagaimana sabda Rasulullah, aku tidak diperintahkan oleh Allah ya untuk mengorek-ngorek hati ya seorang hamba, tidak. Ya apalagi anti sudah bersuudzon kepada saudara anti ya sesama muslim. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa innadh-dhanna akdhabul hadis." Jauhi oleh kalian ya sang dugaan atau sangkaan-sangkaan, karena itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Ya, kewajiban anti adalah berhusnudzon saja dulu kepada orang tersebut, ya. Dan adapun yang ada di dalam hatinya ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Kalau memang ternyata kita butuh ya butuh bantuan dan kita tidak bisa melaksanakannya secara sendirian, ya tidak mengapa, diizinkan oleh syariat. Nah, kita angkat kembali di pesan singkat dari pendengar kita. Ustaz, barakallahu fik, lisan yang bagaimanakah yang dapat membuat semua amalan kita terhapus, dan bagaimana hubungannya dengan bahwasannya Allah Ta'ala memaafkan kesalahan hambanya yang lupa, lalai dan tidak tahu? Iya, lisan yang terlalu menggampangkan, iya, dan tidak dijaga. Memang Allah Maha Pemaaf ya akhi, ya. Kalau kita berucap dengan lisan kita dan kemudian terlepas ya di luar kontrol kita, kemudian kita istighfar, Allah ampuni dosa kita. Ya Allah maafkan sesuatu yang kita ini ya tidak sengaja, demikian pula sesuatu yang dipaksa ataupun yang lupa, itu dia maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau misalnya antum mengucapkan karena lupa atau karena tidak terkontrol, dilihat keadaannya. Kalau memang ya tidak terkontrolnya itu keseringan dalam artian karena memang akibat daripada melecehkan, ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya murka kepada orang seperti ini. Tapi ya kalau antum berusaha untuk menjaganya, namun suatu ketika ya tidak terkontrol lepas, ya semoga Allah ampuni dosa antum. Maka kewajiban kita pada waktu itu ya akhi ya, agar ya lisan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus banyak-banyak dengan disertai dengan mukaffirahnya. Apa itu yang bisa meleburkan dosa, yaitu berupa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak yang melakukan amalan-amalan soleh sebagaimana sabda Rasulullah ya apa wa atbi'il sayyi'atal hasanah tamhuha, kata Rasulullah, ikuti perbuatan buruk ya, dengan cara apa, setelah itu beramal kebaikan. Niscaya amal kebaikan itu akan menghapus amalan keburukan antum. Nah. Maka kalau misalnya kita tidak terasa apa, kita lupa ataupun ya lepas ya tanpa kontrol kita mengucapkan hal-hal yang tidak diinginkan atau dimurkai oleh Allah, segera kita istighfar kepada Allah. Segera kita beramal soleh dengan cara berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kita angkat pertanyaan dari saudara Ihsan di Singapura. Ustaz, bolehkah bagi kita memandang kepada ikhwan atau akhwat yang bukan mahram kita sekedar untuk mengetahui mereka adalah suami atau istri si fulan, demikian? Sekedar untuk mengetahui? Nah, bahwasanya mereka atau ikhwan akhwat tersebut adalah suami atau istri si fulan. Apakah hal ini bisa dibenarkan, Ustaz? Sekarang masalahnya apa gunanya buat antum? Yes. Ya. Bahwa si fulan itu istrinya si fulan. Saya pengen tahu ya, istrinya teman saya kayak gimana sih, ada hidungnya apa enggak ya, wajahnya kotak apa bulat apa sepertiga, ya apa manfaatnya buat antum-antum? Enggak tahu pun enggak jadi masalah. Iya. Iya. Itu namanya sesuatu yang sifatnya tidak ada tujuan yang tidak bermanfaat. Jelas ini tidak diperkenankan dalam syariat. Iya. Tidak diperkenankan. Maka dari itu, ya melihat lawan jenis pada asalnya tidak boleh, kecuali kalau memang di sana ada hajat yang diizinkan oleh syariat. Makanya kaidah mengatakan bahwa setiap yang diharamkan bukan karena secara zatnya, tapi karena ia bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan yang lain yang lebih besar, maka pada waktu itu boleh ketika ada hajat. Seperti misalnya melihat wanita. Ketika ada hajat kita ingin menikahinya, itu jadi boleh. Ya maka diizinkan seorang laki-laki melihat seorang wanita ketika ia ingin menikahi wanita tersebut. Nah, kita angkat dari Pak Gunawan di Gunung Putri. Ustaz, barakallahu fik, banyak di antara kita yang sering terjebak di dalam hal membicarakan keburukan orang lain, Ustaz. Bagaimana Ustaz memberikan solusi atau mencegah dari hal ini? Tentu akhi, yang pertama adalah kita mempergunakan pikiran yang kita ini, yang Allah berikan kepada kita ini. Sebab ya di antara ketika kita membahas tentang masalah ya yaitu pemikiran, Ibnu Qayyim menyebutkan tentang pikiran-pikiran yang bermanfaat, di antaranya adalah yang kebaikan untuk kita. Ya. Jadi ketika kita berbicara itu kita pikirkan dulu. Ketika kita mau berbicara tentang keburukan seseorang, kalau memang ternyata itu dalam rangka membela agama, dalam artian dia membicarakan keburukan si fulan tersebut karena dia memang ahli bid'ah, dan kita membicarakan kebid'ahannya agar orang-orang selamat dari kebid'ahannya. Ya, dan itu memang menimbulkan manfaat yang besar dan dampak positif, ya. Maka pada waktu itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau memang ternyata itu ya jelas menimbulkan dampak negatif, atau antum merasa ragu. Ya, ketika antum ragu apakah ya ketika saya berucap ini akan manfaat atau mudarat, namun ya saya tidak tahu pada waktu itu apakah itu akan menimbulkan manfaat atau mudarat, maka lebih baik diam saja. Nah, baik. Kita angkat untuk yang berikutnya dari Pak Wahyu di Purwakarta. Ustaz barakallahu fik, apa yang harus dilakukan pada sarana-sarana yang bisa menimbulkan kemaksiatan Ustaz, yang ternyata sarana tersebut tidak lepas dari diri kita, yang juga dalam hal ini sarana tersebut adalah hal yang mubah saja, namun apabila digunakan atau salah penggunaannya akan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan? Ya tentunya bertakwa kepada Allah. Ya, seperti komputer itu bisa jadi sarana kemaksiatan. Ya, butuh kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga pada waktu itu dia betul-betul takut jangan sampai dia jatuh kepada kemaksiatan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara banyak-banyak berzikir kepada Allah, membaca tentang apa? Yaitu tentang apa, surga dan neraka, bagaimana dahsyatnya api neraka. Ya, membaca tentang bagaimana ya seramnya siksa kubur dan yang lainnya, sehingga pada waktu itu memupuk ya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita angkat kembali di line telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Muhammad Rawa. Ya, silakan. Sinyalnya kurang bagus mungkin, Pak. Bisa dicari posisi yang lain? Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Pak. Oh, tanya cara kita sedekah. Itu katanya kan banyak yang kita itu kan orangnya sehat. Halo, Ibu, Bapak, mohon maaf. Suaranya kurang jelas, Pak, terputus-putus. Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, silakan. Soal kita sedekah itu. Iya. Kebanyakan sekarang kita infakat yang masih sehat. Penerimanya ya. Sehat ya, ha? Yang kita juga masih sehat, di jalan juga banyak pada sehat-sehat. Iya, kemudian pertanyaannya, Pak? Pernah anak bilang kalau sebaiknya sih jangan sama mereka, tapi saya banyak begitu semua, jadi baiknya siapa gitu. Berarti. Oh iya. Apa maksudnya? Ya Ustaz, sekarang ini banyak di antara penerima sedekah itu yang sehat Ustaz, yang bugar gitu ya. Pertanyaannya bagaimanakah yang seharusnya untuk kita bersedekah itu kepada siapa dari sisi zahirnya? Iya. Ya memang zakat itu tidak berhak untuk seorang pemuda yang kuat dan masih bisa mencari usaha. Ya, akan tetapi zakat itu diberikan kepada yang kita lihat secara lahiriahnya dia miskin. Dan pada waktu itu kita tidak diperintahkan untuk mencari-cari kabar ini orang beneran miskin atau pura-pura miskin, enggak. Kalau ternyata ya kita lihat secara lahiriahnya dia miskin, ya apalagi disaksikan oleh 3 orang dari kampungnya memang dia yang adil bahwa dia memang orang miskin, itu dia tidak apa-apa. Maka kita berikan kepada orang miskin ini. Namun kalau kita tidak tahu ini orang miskin atau tidak, secara lahiriah dia miskin misalnya. Ya, maka kita berikan sesuai dengan yang tampak kepada kita. Adapun masalah yang dibalik itu semua kita serahkan kepada Allah. Kalau ternyata dia ya memang ternyata bukan orang miskin, ternyata kita salah, ya tetap sah ya sedekah kita dan di sisi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi yang harus kita utamakan adalah orang miskin yang tidak minta-minta. Yang kita tahu dia miskin namun dia tidak minta-minta, itu lebih diutamakan. Daripada yang menjadikan pekerjaan dia sebagai minta-minta, maka terkadang kita tidak beri karena untuk memberikan peringatan bahwasanya pekerjaan meminta-minta itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita memberi kepada peminta-minta, akhirnya dia menjadikan dia lebih semangat minta-mintanya. Ya. Nah, ini juga merupakan perkara yang ya mudharat dan mudharat besar buat orang yang minta tersebut. Nah. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Puan, Ustaz mau tanya lagi. Ini jika seseorang menceritakan masalahnya kepada kita untuk dicarikan solusi ya, dan dalam cerita itu dia dari alurnya itu kita jadi tahu orang-orangnya siapa gitu, itu apa termasuk ghibah nggak ya, Ustaz? Ya? Assalamualaikum. Tapi disebutkan namanya nggak? Iya, disebutkan siapa-siapanya itu. Tolong saya dibantu cari solusinya. Nah, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menyebut nama seseorang dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan mimba bil istifta, meminta fatwa kepada seorang ulama, boleh-boleh saja. Sebagaimana para ulama menyebutkan, seperti Imam Nawawi mengatakan bahwa ghibah itu haram kecuali dalam 6 keadaan, di antaranya adalah istifta dalam rangka meminta fatwa, ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi, di mana ia tidak mungkin selesai kecuali dengan menyebut nama orang tersebut. Tapi kalau misalnya tanpa menyebut namanya sudah bisa diselesaikan, itu lebih bagus. Ya, kalau ternyata itu adalah aib buat cipulan tersebut. Naam. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya dari pendengar kembali di pesan singkat. Ustaz, bagaimanakah caranya supaya menumbuhkan keinginan atau semangat untuk terus menundukkan pandangan, Ustaz? Dan bagaimana cara supaya kita agar merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, demikian. Ya, itu kembali kepada ya kekuatan hati kita untuk mengenal Allah dan untuk senantiasa membaca ayat-ayat Al-Qur'an, menyebut ya demikian pula membaca tentang ayat-ayat rahmat, ayat-ayat azab, ya tentang api neraka, tentang surga, tentang azab kubur. Dengan memperbanyak seperti itu akan menimbulkan rasa hati kita, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disertai dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Walaupun memang terkadang sepandai-pandainya ya apa namanya? Tupai melompat akhirnya jatuh juga. Ya, itu ma'ruf apa lumrah maksudnya. Ya, sekuat-kuatnya antum untuk menantang pandangan, suatu ketika jatuh juga memandang yang diharamkan oleh Allah, itu saya kira ya hampir tidak ada yang selamat dari itu. Yaitu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Ya. Dan banyak-banyak kita melakukan hal-hal atau amalan-amal yang itu sifatnya mukaffiratu dzunub. Ya, apa pelebur-pelebur dosa, ya seperti infak, sedekah. Demikian pula berjalan menuju masjid untuk salat. Ya, demikian pula berwudu, ya. Itu adalah merupakan amalan-amalan yang disebut oleh Rasulullah sebagai mukaffiratil dzunub, bisa melebur dosa-dosa. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari seorang pendengar di mana? Di Rawamangun, yang redaksinya saya rubah sedikit untuk lebih memahamkan. Ustaz, saya adalah yang mungkin disebut sebagai ahlu bid'ah oleh radio Anda. Saya sudah mendengar pembahasan yang tadi malam disampaikan mengenai sunnahnya mengikuti ketetapan pemerintah di dalam penentuan awal Ramadan dan berhari raya, walaupun dikeluarkan oleh penelitian atau pendapat orang-orang pelaku bid'ah. Yang saya dapatkan pula bahwasanya dari radio ini, mereka pelaku bid'ah itu lebih berbahaya dari pelaku kemaksiatan. Bagaimanakah, apakah hal ini bukan merupakan suatu kontradiksi, Ustaz? Ya tidak ya akhal Islam, karena yang mereka lakukan berupa apa namanya melihat hilal itu tidak termasuk bid'ah, ya. Kalau mereka ru'yatul hilal itu tidak termasuk bid'ah. Yang kedua, bahwa ini berhubungan dengan masalah siapa yang berhak untuk menentukan Ya, karena dari zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan dari zaman ke zaman, ia mempunyai wewenang penuh ya untuk menentukan Ramadan dan Idul Fitri itu adalah diserahkan kepada ulil amri. Siapapun dia, hatta dia ulil amrinya itu tersebut adalah orang yang fasik dan zalim. Kalau memang ternyata mereka yang salah, ya mereka yang menanggung dosa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya kepada beliau tentang bagaimana kalau ternyata yang melihat hilal itu, ya hakim yang melihat hilal itu melakukan kecurangan. Bisa jadi karena ada permusuhan antara dia dengan mereka, atau bisa jadi karena dia lebih percaya kepada ahli astronomi dan yang lainnya. Maka Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fathah menjawab bahwa ya permasalahan ini adalah permasalahan yang telah disebutkan dalam hadis, di mana Rasulullah SAW ya beliau berdalil dengan suatu hadis, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Para imam-imam salat itu akan salat mengimami kalian. Kalau ternyata mereka benar ya tata cara salatnya, benar salatnya, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau ternyata mereka salah salatnya, ya, kalian dapat pahala, mereka dapat dosa. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam, ya, kewajiban kita adalah dalam masalah ini, karena masalah ini para ulama telah bersepakat, para berijma bahwa menentukan ru'yah itu adalah urusan ulil amri, bukan urusan individu, bukan pula organisasi tertentu, ya. Maka kita serahkan sepenuhnya kepada mereka. Kalau mereka ternyata benar, ya alhamdulillah mereka dapat pahala. Kalau mereka ternyata salah, kita dapat pahala. Mereka yang menanggung dosa-dosanya. Nah, baik. Kita angkat dari pengirim pesan singkat, Bapak Abu Hana di Bekasi Utara. Ustaz, saya pernah mendengar perkataan bahwasanya pandangan pertama adalah rizki, pandangan yang kedua adalah dosa. Apakah hal ini hadis atau bukan, Ustaz? Saya tidak pernah mendapatkan hadis dengan makna seperti itu. Yang ada adalah Rasulullah SAW sabda, fa inna malaka fil ula wa laysa laka fil thaniyah. Ya, sesungguhnya untukmu yang pertama tapi tidak boleh yang kedua. Artinya ya pandangan yang pertama tidak sengaja itu ya artinya tidak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau pertamanya disengaja dilamain, mumpung pertama nih, jelas ini disengaja namanya. Nah, ya. Jadi lafaz dengan seperti itu saya tidak tahu. Nah. Kemudian dari Al-Akh Abu Aisyah di Pila Bogor Indah, Ustaz, apakah suara wanita termasuk dalam aurat, Ustaz, dan apa batasan-batasannya? Dan ini saran saja, katanya pertanyaan yang langsung lewat telepon untuk akhwat, mohon offer saja, bagaimana Ustaz? Begini akhi ya, pertama bahwa orang yang hadis yang menyebutkan bahwa suara wanita aurat itu adalah yang saya ketahui hadis dhaif, ya tidak sahih. Yang kedua bahwa ya para wanita tidak diperkenankan untuk memperbagus ya suaranya ketika berbicara dengan laki-laki, itu diharamkan. Akan tetapi ya berbicara dengan wanita dari belakang hijab untuk hal-hal yang sifatnya dibutuhkan itu diperlukan, dibolehkan. Ya, berapa banyak para sahabat menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW kepada para sahabat di belakang hijab, dan mereka mendengar suara-suara para sahabat itu. Ya, ini tidak mengapa. Maka, ya lewat telepon mimbab tidak ada bedanya dengan masalah ya melalui hijab tersebut, sebab kita tidak melihat orangnya, cuman disyaratkan si wanita tersebut tidak mengindah-indahkan. Dan juga ya antum yang mendengar dan bertanya, jangan ya berkhayal yang tidak-tidak, ya kemudian memikirkan si wanita yang bertanya ini masya Allah cantik, ini dari syaitan itu semuanya. Nah, kita angkat dari pendengar di perumahan Gas Alam. Ustadz barakallahu fik, kenapa Ustadz saya ini sangat lemah di dalam menjaga istiqomah untuk menjaga pandangan mata, ya. Setelah mendengar kajian seperti ini atau membaca kitab tentang masalah ini, ana berusaha untuk menjaga pandangan dan bisa beberapa saat, tapi tidak bisa bertahan lama, Ustaz. Padahal ana ingin sekali menundukkan pandangan yang dalam hal ini ketika melepas pandangan maka terasa iman ana terasa futur. Bagaimana untuk menjaga istiqomah di dalam menjaga pandangan ini untuk selamanya? Antum sendiri sudah merasakan ketika antum ya tidak menahan pandangan antum merasa futur. Apa antum tidak berpikir bahwa itu mudarat yang besar buat antum? Ya. Antum harus ada kemauan dan kekuatan yang keras untuk bisa apa menjaga pandangan antum dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini butuh memang kepada mujahadah. Apa itu perjuangan melawan hawa nafsu ya agar kita bisa menundukkan pandangan. Ya, jangan sampai kita ini termasuk hadis yang disebutkan dalam hadis yang sahih kata Rasulullah ada 5 orang dari ahli neraka. Yang pertama adh-dha'if alladzi la zubra lahu. Orang yang lemah yang tidak punya kekuatan untuk ya mengekang dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ya jangan merasa diri kita lemah, sebab kalau antum terus merasa lemah, apa antum akan kuat? Antum harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa antum bisa. Kalau teman antum bisa, kenapa antum enggak bisa? Ya. Maka disinilah ya tempat perlombaan kita, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisuna. Baik, kita angkat pertanyaan dari pendengar di Bekasi, Ustaz. Bagaimanakah hukumnya bagi seorang suami yang tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya selama hampir setahun dan suami tersebut pernah mengatakan tidak cinta lagi kepada istrinya? Bagaimana hal? Jelas ini zalim. Ini zalim. Ya, dan wanita si laki-laki ini harus dinasihati. Sebab selama setahun tidak diberikan nafkah batin, ya subhanallah. Ini jelas menghilangkan daripada tujuan adanya pernikahan. Maka itu diserahkan kepada anti. Kalau memang anti sudah tidak tahan dan ingin bercerai, itu adalah alasan yang syar'i. Ya, tapi kalau memang ternyata ya anti masih tetap ingin dengan dia, ya anti wajib sabar dan terus memohon kepada Allah. Ya, dan berdoa kepada Allah agar diberikan apa hidayah kepada suami anti. Yang kedua adalah berusaha anti untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh suami anti tersebut, ya. Apa maunya dia selama itu tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab terkadang dia tidak suka kepada anti bisa jadi karena sikap anti yang tidak disukai oleh suami, ya, atau karena anti tidak pernah apa dandan cantik di depan dia. Atau banyak faktor yang menyebabkan si suami merasa kesal pada anti dan anti merasa acuh dan tak acuh tak acuh saja kepada dia. Terkadang ada ya banyak wanita yang lebih memikirkan hak dirinya daripada memikirkan hak suaminya. Dan ini juga tidak bagus seperti itu. Naam. Naam. Satu pertanyaan terakhir dari Umu Naila di Cikarang. Ustaz, ana mempunyai keluarga yang akhir-akhir ini terus ditimpa ujian dan cobaan, Ustaz. Apa nasihat Ustaz agar keluarga tersebut bisa tabah dan tegar di dalam menghadapinya? Ya, yang pertama bahwa ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai suatu kaum Allah uji dia. Semoga itu adalah tanda ya rasa cinta Allah kepada mereka. Yang kedua ya bahwa ujian itu hakikatnya untuk mengampuni dosa. Allah berfirman wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ya sungguh kami akan uji kalian. Allah katakan kami akan uji kalian pasti itu. Dan sedikit dengan rasa takut, ya rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan itu pasti. Ya. Dan itu semua dalam rangka apa? Meleburkan dosa-dosa seorang mukmin. Meleburkan dosa-dosa seorang mukmin dan mengangkat derajat mereka yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Ma min syauka yashakuha, ma min musibatin tusibul mukmin, ya hatta syauka fama fauqaha illa kafarallahu biha khatayah." Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin sampai duri yang menancap ya di kulitnya kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yes, mungkin Allah Maha tahu dan harus dia yakini bahwa Allah itu Maha tahu yang mana yang paling baik buat dia dan mana yang paling maslahat. Terkadang gara-gara ujian dan cobaan yang berat itu akhirnya Allah hindarkan dan Allah merdekakannya dari api neraka. Ya. Dimana kalau Allah berikan kepada dia kesenangan terus menerus akhirnya menyebabkan dia lupa kepada Allah. Akhirnya Allah campakkan ia ke dalam api neraka. Nah tentu ya dengan ujian seperti itu akhirnya Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya. Ya. Karena hakikat kasih sayang itu kata Ibnu Qayyim, ya, itu memberikan maslahat dia untuk akhiratnya walaupun ya dengan sesuatu yang berat bagi hamba. Yeah. Itu adalah hakikat daripada kasih sayang dari Allah kepada seorang hamba. Maka wajib ya antum bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya cobaan dan ujian yang menimpa seorang mukmin itu pasti. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan ya mukmin itu seperti kakhamati zara, ya, seperti apa tangkai padi kata Rasulullah ya selalu ia bergoyang ke sana kemari, jadi tiup angin, kalau anginnya kencang ke sana, angin kencang ke sini, kalau lagi enggak ada angin dia tegak lagi, tapi tidak pernah angin itu mau sampai mencopot ke akar-akarnya, enggak pernah. Ya demikian seorang mukmin. Ya terkadang ada cobaan musibah gitu kan. Seperti halnya apa tangkai padi yang ditiup angin kencang sampai dia merunduk. Tapi kemudian angin itu segera berlalu. Ya, dia kembali. Demikian seorang mukmin. Rasulullah SAW memberikan permisalan mukmin itu seperti itu, tangkai padi. Ya tidak pernah sepi daripada cobaan. Itu mukmin pasti ada. Berbeda dengan orang munafik kata Rasulullah, orang kafir itu seperti pohon yang kokoh batangnya, ya, yang batangnya kokoh. Namun sekali tumbang, ya tumbang sampai ke akar-akarnya. Nah ini ya sebuah permisalan yang sangat sempurna sekali. Siapa yang memahami permisalan ini dia akan ya tenang hidupnya, insyaAllah. Saya kira cukup. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.